pada dan maaf seribu pula. Bertaburan lima karunia yang lalu sepanjang bulan Ramadan dan malam seribu bulan. Selamat datang ya Ramadan. Ibadah sepanjang bulan Ramadan dan malam seribu Ramadan.